Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku yang baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah kita ada di bulan luar biasa berkahnya, yaitu bulan Ramadan. Allah berikan kepada kita usia yang barokah sebarokah bulan ini, bulan Ramadan. Dan mari kita belajar dari Ramadan ini bagaimana dulu sejarahnya dia bisa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun 2 Hijriah lah pertama kali Ramadan ini diwajibkan. Dan ketika Ramadan ini diwajibkan tahun 2 Hijriah, ternyata ada kewajiban-kewajiban yang lain yang datangnya bersamaan di bulan yang sama. Yaitu datangnya kewajiban di bulan Sya'ban tahun 2 Hijriah. Jadi satu bulan sebelum Ramadan datang beberapa kewajiban yang ternyata dia menjadi semacam temannya Ramadan. Ada beberapa kewajiban di bulan yang sama Allah turunkan perintah tahwilul qiblah, perpindahan kiblat. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Jadi perpindahan kiblat dari menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah menghadap ke Masjidil Haram. Dan ini perpindahan kiblat ini berarti bicara tentang masalah sholat. Menarik ini. Maka ayolah perbaiki sholat, karena kita ternyata ini dulu perpindahan kiblat ini kurang lebih di bulan yang sama perintahnya dengan Ramadan. Yang kedua ternyata juga ada perintah tentang, sebagaimana kita ketahui, ada perintah tentang zakat. Ya, zakat. Termasuk ada zakat fitrah, dan zakat ini juga diperintahkan dilengkap dengan aturannya, nisabnya, segala macam. Maka ini masalah perintah zakat pendanaan. Kemudian yang bersama dengan Ramadan juga adalah jihad. Karena jihad juga diwajibkan di bulan Sya'ban itu, dan turunlah ayat yang mewajibkannya. Karena ini, maka ini menjadi pelajaran mahal tentang inilah yang mendampingi Ramadan itu, atau yang bersama dengan syariat Ramadan. Jadi Ramadan tidak sendiri. Ramadan punya teman-teman kebersamaan. Ada sholat yang baik, ada zakat, berikan hak orang lain yang ada di harta kita, bahkan ada jihad. Dan karenanya Ramadan tidak sendiri, dan dia tidak ibadah yang terpisah, bukan hanya puasa, tapi perbaiki juga ibadah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.